Ada pertanyaan di sini terkait dengan hukum bersuci di saat melakukan tawaf. Sebagian ulama menyatakan bahwa seorang yang hendak melakukan tawaf harus dalam keadaan suci dari hadas asghar ataupun hadas akbar, hadas kecil ataupun hadas besar. Dalam kondisi seperti ini, sebelum saya menyebutkan beberapa perkara, apakah hukum yang sebenarnya tentang masalah taharah untuk tawaf? Yang rajih dari pendapat, dan itu dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, dan di masa ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya, bahwa tidak dipersyaratkan untuk tawaf dalam keadaan berwudu atau suci dari hadas. Makna tidak disyaratkan bukan berarti kita tidak berwudu, ya. Tetap kita berwudu. Nah, namun bukan berarti kalau wudunya batal berarti tawafnya batal, bukan. Ini makna syarat. Ya. Syarat itu maknanya apabila tidak dilakukan ibadah tersebut batal. Pendapat yang kuat dalam permasalahan ini bahwa bersuci bukan syarat sahnya, tetapi merupakan syarat kesempurnaan. Bukan syarat sah, tetapi merupakan apa? Syarat kesempurnaan. Bagi yang ingin lebih sempurna, maka dia dalam keadaan berwudu. Atas dasar ini, di sini ada pertanyaan, di saat tawaf dia berhadas, batal wudunya. Di saat tawaf dia berhadas, apakah dia keluar menuju tempat berwudu untuk berwudu di sana dan kembali lagi ke tawafnya? Jawabannya adalah dia tetap melanjutkan tawafnya. Berwudu di Masjidil Haram gak gampang. Nah, apalagi mau menembus putaran para orang-orang yang tawaf, bisa memakan waktu 3 jam untuk sampai ke tempat wudu dan kembali lagi ke tempat tawaf. Dan dia bisa terpisah dari rombongan. Atas dasar itu, walaupun batal wudunya, tawafnya dilanjutkan. Iya, tawaf umrah, tawaf ifadah, dan tawaf al-wada'. Nah, setelah tawaf, nah itu untuk itu disahkan berwudu. Kan sudah selesai tawaf, dia berwudu kembali ke masjid untuk melakukan sholat. Nah, karena dia tidak harus kembali lagi ke ring tawaf. Ya, sholat di mana saja di bagian Masjidil Haram boleh. Untuk sholatnya tetap harus berwudu. Nah. Tadi waktu umroh, sudah sholat di makam Ibrahim. Kita kan yang harus tawaf yang ibadah. Boleh. Terus sama. Boleh juga. Enggak mampir pun boleh. Nah. Terserah kemampuan dia. Bagaimana cara pakaian yang memungkinkan bagi seorang wanita yang bercadar di saat tawaf? Bagi wanita yang bercadar, tentunya dia akan juga memakai apa? 2 kaos tangan. Di saat ihram, 2 kaos tangan harus dilepas, cadar pun harus dilepas, tetapi diganti dengan kain yang menutupi wajahnya. Beda antara cadar. Cadar itu kan diikatkan, iya. Nah, kalau ini hanya sebatas kain ditaruh di wajahnya, diberi nama apa? Burqa. Burda. Nah, kain yang menutup wajahnya saja. Nah, jadi tetap wajah ditutup. Tanpa jahitan. Tanpa jahitan. Nah, Maksudnya tanpa jahitan itu yang membentuk ya. Kalau kainnya itu di pinggirnya ada jahitan, apa namanya nih? Di obras ya. Di obras enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Makna tanpa jahitan adalah jahitan yang membentuk tubuh seperti kamis ini kan membentuk ada tangan ya, ada pinggang. Ini yang tidak boleh. Atau sarung yang sambung itu juga tidak boleh dipakai begini. Nah, tapi sarung dia taruh di sini nggak apa-apa, gitu ya. Ditaruh di mana? Di pundak, itu juga tidak apa-apa. Nah, yang penting jangan dipakai sesuatu yang membentuk tubuhnya. Nah, jadi bagi wanita yang bercadar tetap diusahakan menutup wajahnya, sementara kedua telapak tangannya harus dilepas dari kedua kaos tangan. Tetapi tetap diusahakan untuk tangannya tertutup di balik jilbabnya, di balik jilbabnya. Nah, oh ya, coba. Afwan, dipotong sebentar. Perhatian untuk yang umahat, untuk akhwat, untuk lebih diperhatikan ketertibannya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, wewangian jenis apa yang dilarang dipakai untuk wanita? Seluruh jenis wangian, baik dalam bentuk minyak wangi murni, campuran, atau juga hand body dan yang semisalnya, atau alat minyak yang bisa atau apa menghilangkan ini apa kulit yang kering, apa namanya? Deodoran nggak boleh. Segala yang mengandung wangi, bau wangi, termasuk ini, hand body, untuk melunakkan kulit, yang mengandung sesuatu yang harum, tidak dibenarkan bagi pria maupun wanita untuk memakainya. Jadi siap-siap mulai dari Indonesia mencari hand body yang tidak mengandung wangian. Atau kadang-kadang ya di musim dingin, kulit kita pecah itu, kaki kita pecah-pecah. Untuk menghindarkan itu maka memakai apa namanya? Vaselin. Ya. Nah, cari vaselin yang tidak mengandung wangian, dan itu ada dijual. Nah. Jadi tidak dibenarkan baik pria maupun wanita memakai segala jenis yang mengandung wewangian. Baik itu minyak wangi secara langsung ataukah hand body, vaselin dan yang semisalnya. Bedak ya, pakai bedak. Sudah enggak perlu bedak-bedakan di situ. Nah. Enggak perlu pakai bedak-bedakan sudah. Bedak di rumah aja. Nah. Tidak boleh dipakai. Setelah tawaf kudum sebelum tanggal 8 Zulhijjah, bolehkah kita tawaf umroh? Ya, tawaf kudum itu tawaf umroh sebenarnya. Jadi enggak ada lagi sudah. Setelah selesai tawaf, sa'i, tahallul, maka lepas dari baju ihram, bebas dia melakukan apa saja. Nah, untuk tawaf ifadah dan tawaf wada, apakah tidak ada permulaan niatnya dari miqat? Jawabannya tidak ada. Tidak perlu keluar ke miqat. Tidak ada niat atau talbiyah khusus, sekedar tawaf. Jadi langsung masuk Masjidil Haram, mengarah ke arah Hajarul Aswad dan memulai tawafnya seperti yang sudah kita pelajari. Nah, bila haji yang telah kita lakukan banyak kesalahannya, dalam kurung tidak mabrur, apakah kita masih wajib haji pada kesempatan berikutnya? Tergantung kesalahannya. Kalau kesalahannya itu terkait dengan rukun yang bisa membatalkan haji, maka dia harus mengulangi hajinya. Nah, tapi kalau kesalahannya itu terkait dengan perkara yang wajib-wajib, maka tetap sah hajinya, tetapi dia terkenai dam, ya, membayar dam. Misalkan tidak mabit di Muzdalifah, tidak melakukan mabit, ya, menginap di Muzdalifah, langsung aja ke Mina. maka dia harus membayar dam. Dam itu apa artinya? Darah dalam bahasa Indonesianya. Maksudnya menyembelih hewan. Nah, sebagai pengganti terhadap kewajiban yang dia tinggalkan. Nah, itu caranya. Sehingga kalau meninggalkan sesuatu yang rukun harus mengulangi hajinya. Kalau tidak maka tetap sah. Dan kalau itu perkara yang wajib yang dia tinggalkan, maka dia harus membayar dam dengan menyembelih seekor kurban selain daripada dam tamattu. Kalau dam tamattu, hewan yang disiapkan untuk haji tamattu dan haji qiran, itu memang harus ada bagi setiap jamaah haji, baik melakukan pelanggaran meninggalkan perkara yang wajib ataukah tidak, tetap itu ada. Tetapi yang dam yang dimaksud sebagai dam isa'ah namanya, damul isa'ah, yaitu hewan korban yang disembelih dalam rangka untuk mengganti rugi kesalahan yang dia lakukan, itu berlaku pada saat meninggalkan kewajiban. Untuk wanita, apakah harus selalu beriringan dengan suami atau mahramnya selama pelaksanaan wukuf di Arafah, Sa'i dan Mabit? Sebaiknya bersama dengan mahramnya. Kalau dinyatakan harus, tidak juga. Misalkan bersama rombongan wanita yang lainnya, ya, bisa-bisa saja. Nah, tetapi sebaiknya bersama dengan mahramnya. Khawatir di saat dia wukuf atau di saat apa, sa'i, tiba-tiba dia mengalami sakit misalkan, maka siapa yang berhak menolongnya, memberi obatnya misalkan, dan seterusnya. Dia kedinginan, siapa yang harus menyiapkan alat selimutnya misalkan, ya, untuk tidur, kecuali mahramnya. Mungkin saja ketika di tenda waktu wukuf itu mungkin saja. Ketika wukuf mungkin agak ringan karena di dalam tenda. Maka kaum wanita bersama dengan wanita, kaum pria bersama kaum pria. Nah, yang agak sulit itu di saat tawaf dan sa'i. Dan perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah atau dari Muzdalifah ke Mina. Nanti kita akan bicarakan tentang teknis ini insyaallah pada acara manasik yang kedua. Penting sekali praktek lapangan. Jadi bukan sekedar praktek manasik ini yang penting, tapi proses di sana. Ketika sa'i, saya membawa ibu atau saya bersama istri, bagaimana nanti? Tiba-tiba istri kecapean atau ibu kita, ayah kita capek. Maka dalam kondisi ini sangat penting untuk kita mengetahui beberapa cara mengatasi keadaan-keadaan seperti itu insyaallah taala. Nah, mungkin sampai di sini dulu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat isya nanti. Nah, pertanyaan boleh terus dikumpulkan. Kita jawab pada kajian berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.